Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebelumnya tentang masalah Nabi, apakah Nabi itu mendapatkan fitnah kubur ataukah tidak? Kemarin setelah Al-Fauzan, bagaimana kita baca kemarin, wahya amatul mukallafin illa linabiyyin faqad ukhtulifa fi. Dan fitnah kubur itu bersifat umum untuk semua mukallaf kecuali untuk para nabi. Maka adakah fitnah kubur untuk para nabi? Pertanyaan di alam kubur untuk para nabi apakah tidak? Maka ini diperselisihkan ulama. Kita cuma mengatakan ini diperselisihkan ulama dan tidak menyampaikan mana pendapat yang kuat dalam masalah ini. Maka tentang mana pendapat yang kuat dalam masalah ini, kita lihat keterangan Syaikh Muhammad bin Shalih ini secara setia. Beliau mengatakan amal anbiya fala tasmuluhum al-fitnatu. Para nabi itu tidak mendapatkan fitnah kubur dan tidak ditanya di alam kuburnya. Wadari kali wajahain. Dan ini adalah karena dua alasan atau dua pertimbangan. Yang pertama adalah para nabi itu lebih afdal daripada orang-orang yang gugur di medan jihad, daripada syuhada. Pada Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan bahwasanya orang yang mati sebagai syahid itu terjaga dari fitnah kubur. tidak ditanya di alam kuburnya. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kafa bi barakati suyufi ala ra'sihi fitnah. Nabi berkata kepada tentang para syuhada, apakah mereka ditanyai di alam kuburnya? Nabi katakan dapatkan ujian di alam kuburnya. Nabi katakan cukuplah kilatan pedang di atas leher mereka atau pada kepala mereka sebagai ujian. Artinya syuhada itu tidak ditanya, tidak mengalami dan tidak mendapatkan fitnah kubur ketika dia meninggal dunia sebagai syahid. Hadis ini diriwayatkan oleh Nasa'i dan sanadnya dinilai sahih oleh Al-Albani. Kemudian yang kedua adalah alasan yang kedua, para nabi adalah menjadi bahan pertanyaan. Di antara pertanyaan kepada mayit adalah siapakah nabimu? Maka para nabi itu menjadi bahan pertanyaan dan bukan orang yang ditanyai. Ini dua alasan kenapa pendapat yang kuat nabi itu tidak mendapatkan fitnah kubur. Kemudian tentang anak kecil dan orang gila, maka pendapat yang diberikan oleh Syaikh Muhammad Shalaluddini insyaallah setia adalah anak kecil dan orang gila itu tidak mendapatkan fitnah kubur. Beliau mengatakan idan jika demikian khawatir min qawlil mu'alif fa'inan nasa. Maka jika demikian perkataan penulis wasitiyah yaitu bahasanya manusia akan ditanya di alam kuburnya, itu tidak termasuk dalam kata-kata manusia yang mendapatkan fitnah kubur hum satu asna lima jenis atau lima golongan manusia yaitu nabi, siddiq, syuhada, dengan tiga juga murabbid yaitu orang yang mati dalam keadaan riba, orang yang mati meninggal dunia dalam keadaan menjaga tapal batas negeri Islam dengan negeri kafir, itu juga tidak mendapatkan fitnah kubur. Bagaimana dalam sebuah hadis disebutkan oleh Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ribat sehari dan semalam lebih baik daripada puasa selama satu bulan dan sholat malam satu bulan. Wa in mata, dan juga orang yang mati dan kabar orang yang murabbid itu mati, maka tetap tercatat untuknya tambahan amal kebaikan meskipun dia telah meninggal dunia dan dia mendapatkan rezeki. Wa aminah al-fitana, dan dia aman terlindungi dari orang malaikat yang memberi ujian. Maka kelima golongan manusia kata Syekh Ibnu Taimiyah yang tidak mendapatkan fitnah kubur yaitu nabi, siddiq, syuhada, muwafiq, orang yang mati dalam kondisi ribat, wa man la aqla lahu, dan orang yang tidak punya akal yaitu orang-orang gila dan anak-anak kecil. Ini pendapat yang yang disampaikan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di Taraf Qasidiyah. Berkaitan dengan nama dua malaikat yang menanyai mayit di alam kuburnya, di Sarah Wasitiyah karya Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga mengatakan di sebagian asar, di sebagian riwayat disebutkan bahasanya namanya adalah Munkar dan Nakir. Kemudian di Tafsir Wasitiyah Sarah Wasitiyah dikatakan, ini diatkan oleh Tirmidzi dan Ibn Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah, demikian juga Al-Ajuri dalam syariah dari sahabat Abu Hurairah. Dan hadisnya dinilai sahih oleh Al-Albani di silsilah Sahihah nomor 1391. Kemudian Syaikh Muhammad Basharul Taimin mengatakan sebagian ulama mengingkari dua nama ini dan mengatakan bagaimanakah para malaikat itu dinamai mungkar dan nakir. Mungkar itu punya sesuatu yang diingkari atau sesuatu yang tidak dikenal, dan nakir maknanya juga sama, fungsi sesuatu yang dihindari atau sesuatu yang tidak dikenal. Padahal mereka para malaikat adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala sanjung-sanjung. Kenapa mereka kok diberi nama sebagaimana dalam sebagian riwayat ini dengan dua nama yang aneh semacam ini? Ditambah beliau-beliau mendhaifkan hadis yang terdapat dalam masalah ini. Sedangkan ulama yang lain mengatakan hadis yang mengatakan kalau malaikat yang menanyai di alam kubur itu bernama Munkar dan Nakir adalah hadis yang bisa jadi hujjah. Dan sebetulnya penamaan malaikat dengan Munkar dan Nakir bukan karena dua malaikat ini tidak dikenal. Malaikatnya akan tetapi mungkar dalam artian tidak dikenal oleh mayit. Mungkar dalam artian tidak dikenal oleh si mayit. Dan mayit belum, si mayit belum pernah mengenal dan melihat dan mengetahui dua malaikat ini sebelumnya. Maka di sini Syaikh Muslim menjelaskan tentang kenapa malaikat yang menanya di alam kubur itu disebut mungkar dan nakir. Itu bukan karena malaikatnya itu tidak dikenal, akan tetapi malaikat itu tidak dikenal oleh si mayit. Kemudian kemarin Syaikh Al-Fauzan menyampaikan ada orang yang mentakwil, yaitu orang-orang Mu'tazilah mentakwil nama dua malaikat ini dengan Munkar dan Nakir. Dengan mereka katakan bahasanya Munkar itu maknanya adalah talat lujihi idha su'ila. Talat luj itu maknanya taraddud fil kalam, ragu-ragu dalam berkata-kata, walam yudin dan tidak bisa jelas dalam berkata karena ragu-ragu. Maka Mu'tazilah mentakwil mungkar dan nakir dengan mengatakan yang dimaksud mungkar adalah kebimbangan dan keragu-raguan mayit ketika ditanya oleh malaikat, sedangkan nakir itu adalah bentakan malaikat kepada mayit. Ini adalah takwil yang baik, takwil yang mengada-ada dan tanpa dalil. Kami tegas menunjukkan hadis yang ada, tegas menunjukkan kalau itu adalah nama malaikat. Kemudian dalam kesempatan pagi ini kita lanjutkan dengan bahasan berikutnya tentang azab kubur dan nikmat kubur. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala, "Tsaniyan adzabul qabri wa na'imuhu." Bahasan yang kedua adalah siksa kubur dan nikmat kubur. Maka salaf atau akidah salaf dan para imam salaf meyakini bahasanya mayit jika meninggal dunia maka ada dua kemungkinan, boleh jadi mendapatkan nikmat dan boleh jadi mendapatkan adab. Dan tentunya nikmat ataukah adab tersebut dirasakan oleh roh dan badan mayit. Maka roh setelah berpisah dengan badan itu tetap mendapatkan nikmat atau mendapatkan siksa. Dan roh atau arwah itu terkadang bersambung dengan badan, sehingga yaktulu lahu, sehingga badan mendapatkan nikmat dan juga mendapatkan siksaan ma'aha bersama arwah. Maka al-sunnah wal jamaah sepakat anna nafsa, nafsa disini maknanya roh ya, kemudian kita telah bahas nafas itu punya beberapa makna. Anak nafsa bahasanya arwah itu mendapatkan nikmat dan adab bersendirian dari badan, dan arwah itu mendapatkan nikmat dan adab dalam kondisi bersambung dengan badan dan badan bersambung dengan arwah. Maka sehingga nikmat dan adab itu dirasakan oleh badan dan arwah ya, mustami'in bareng-bareng bersama ya, bareng-bareng di hadal hal dalam kondisi ini. Sebagaimana nikmat dan adab itu dirasakan oleh arwah sendirian tanpa badan. Ini yang jadi kesepakatan ahli sunnah. Nikmat dan adab kubur itu dirasakan oleh badan, oleh arwah sendirian, dan dirasakan oleh arwah yang dalam kondisi bersambung dengan, berhubungan dengan badan, bersatu dengan badan. Kemudian wahal yakunu na'im wal adab, apakah nikmat dan azab kubur itu dirasakan oleh badan sendirian tanpa arwah? Nah, kalau untuk ini hadatsani qaulani suran, maka tentang masalah ini ada dua pendapat yang terkenal, yang dua-duanya adalah pendapat ahli hadis wa sunnah. Di samping itu adalah juga dua pendapat ahli kalam. Maka untuk dua yang pertama ittifaq ahli sunnah, berarti nikmat dan siksa kubur itu dirasakan oleh arwah tanpa badan, atau dirasakan oleh arwah dalam keadaan bersambung dan bersatu dengan badan. Kemudian dalil tentang adanya azab kubur dan nikmat kubur, yang pertama adalah dalil dari Quran dan sunnah, dari Al-Quran. Ini ada bantahan kepada Mu'tazilah, kemudian para pengagung akal, demikian juga Ibnu Tahrir yang mengatakan kalau tidak ada dalam ayat Al-Quran dalil yang menunjukkan adanya nikmat dan siksa kubur. Ini adalah anggapan yang tidak benar, maka terdapat banyak dalil di Quran yang menunjukkan bahasanya Al-Quran itu telah menyatakan adanya nikmat dan azab kubur. Yang pertama adalah surat Al-An'am ayat 93. Walau tara idz-dzalimuna fi ghoramatil mauti, dan seandainya engkau menyaksikan ketika orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang kafir, berada dalam ghoramatil maut. Ghoramatil maut itu sama dengan sakaratil maut, kesusahan dalam, karena kesusahan karena kematian. Wal malaikatu basitu aydihim, dan para malaikat menjulurkan tangan-tangan mereka. Akhiju anfusakum, keluarkanlah nyawa-nyawa kalian. Nafas dalam ayat ini maknanya adalah roh. Akhiju angkusakum, keluarkanlah roh kalian al-yawma pada hari ini, tujizawna adab al-huri. Kalian akan diberi balasan berupa siksaan yang menghinakan. Bimakun tumtakuluna alallah, disebabkan kalian berkata-kata atas nama Allah ghairul haqqi, dengan perkataan yang tidak benar. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun, dan kalian telah orang-orang yang sombong terhadap ayat-ayat Allah. Disebutkan di surat Al-An'am ayat 93. Maka di surat Al-An'am 93 ini, kalimat ini, perkataan para malaikat ini, al-yawma tujzauna adzabal hun, ini adalah kalimat yang ditujukan kepada orang-orang kafir indal maut, pada saat mereka mati. Dan para malaikat telah memberitakan, dan malaikat adalah seorang yang benar perkataannya, bahwasanya mereka orang-orang kafir akan mendapatkan balasan berupa siksaan yang menghinakan. Walau ta'akhara, seandainya siksaan itu tertunda dari mereka sampai hancurnya dunia, yaitu kiamat, tentu tidaklah benar perkataan mereka, yaitu al-yawma pada hari ini. Tentu nanti jadinya salah perkataan mereka jika azabul hun, siksaan yang menghinakan ini dimaknai siksaan di akhirat, siksaan setelah kiamat, maka kata-kata al-yawma jadinya keliru. Tentu tidaklah benar kalimat mereka pada hari ini kalian akan dibalas. Maka hal ini menunjukkan bahasanya yang dimaksudkan oleh ayat adalah adzabul qabri, siksa kubur. Namun berkaitan dengan surat Al-An'am ayat 93 ada dua penafsiran ahli tafsir, dua penjelasan ahli tafsir tentang makna al-yawma. Nah, yang pertama adalah seperti yang disampaikan oleh penulis, tentunya al-yawma di sini maknanya adalah siksa kubur. Penjelasan yang kedua adalah sebagaimana penjelasan di tafsir kedelai, bahasanya yang dimaksud al-yawma di sini maknanya adalah hari mereka sakaratul maut. Maka pada saat mereka dicabut nyawanya atau mau dicabut nyawanya, mereka dipukuli oleh malaikat. Kemudian malaikat memukuli sambil komentar al-yawma tujzauna adzabal hun. Hari ini, itu maksudnya saat ini kalian dibalas dengan siksaan yang menghinakan. Ini diucapkan sambil malaikat menyiksa dan memukuli orang kafir. Nah, Hizbut Tahrir menolak ayat ini sebagai dalil azab kubur dengan membawakan pendapat ahli tafsir yang mengatakan al-yaum maknanya adalah pada waktu sakaratul maut. Maka kata-kata ya sudah anggap saja enggak jadi dalil. Namun kan dalil ini bukannya dari Al-Qur'an, bukannya ayat ini, masih ada ayat yang lain. Kita lihat surat At-Tur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fadharhum, maka biarkanlah mereka hatta yulaqu yaumahum, sehingga mereka berjumpa dengan hari mereka. Alladzi fihi yut'aqun, yang pada hari itu mereka dimatikan. Yauma la yughni anhum kaituhum syai'a, itulah satu hari yang tipu daya mereka tidaklah bermanfaat untuk membela mereka sedikit pun. Walahum yungsarun, dan mereka tidak akan ditolong. Wa inna lilladzina zulamu adzaban duna dzalika, dan sesungguhnya bagi orang-orang yang zalim, itu orang-orang kafir, ada siksaan sebelum itu. Ada siksaan sebelum itu. Sebelum siksaan pada hari kiamat, hari di mana tipu daya mereka tidak bermanfaat. Walakin aktsaruhum la ya'lamun, akan tetapi mayoritas mereka tidak mengetahui dan tidak menyadarinya. Ayat 45 sampai 47. Ya, yusofun maknanya ya mutun, mati. Wa hadha yahtamil, dan kalimat bahasanya untuk orang-orang yang kafir pada siksaan duna dzalika, sebelum siksaan di akhirat. Ini kalimat ini mengandung dua kemungkinan. Yang pertama adalah orang kafir itu disiksa dengan dibunuh dan siksaan yang lain di dunia. Kemungkinan yang kedua maknanya adalah siksaan untuk orang kafir di alam barzakh. Maka ada dua kemungkinan makna untuk ayat ini. Pertama, mereka disiksa dengan dibunuh, ditawan oleh kaum muslimin ketika di dunia. Ini penafsiran yang dipilih di tafsir Jalalain. Sedangkan Salah Fauzan mengatakan, dan boleh jadi maknanya adalah siksaan di alam barzah, yaitu alam kubur, dan ini yang lebih mendekati. Dan ini yang lebih tepat. Alasannya, realita. Di anak kafir itu, karena banyak dari orang-orang kafir itu tidak mendapatkan azab di dunia. Waktu kau dan boleh jadi bahwa azab dan ini yang lebih baik daripada yang tadi, dari lebih baik daripada yang kita katakan ini adalah kita pastikan kalau ini azab kubur. Yang lebih baik lagi kita katakan, siapa saja yang telah mati di antara orang kafir, maka disiksa di alam kubur. Sedangkan yang masih hidup, maka mendapatkan siksa di dunia dengan dibunuh, ditawan, atau yang lainnya. Sehingga ayat ini mencakup dua hal sekaligus. Maka ayatnya adalah ancaman di azab ini, adanya siksa untuk orang-orang kafir di dunia dan di alam kubur sekaligus. Ini lebih baik daripada kita sekedar kita katakan ayatnya adalah ancaman siksa kubur saja. Kemudian yang ayat yang ketiga, surat Ghafir ke surat Al-Mu'min, ayat 45 dan 46. Fawaqahullahu sayyi'ati ma makaru, maka Allah jaga dirinya dari keburukan makar yang mereka buat. Wahaqqa fi ali fir'aun, dan menimpa pengikut fir'aun su'ul adab, siksaan yang buruk. An-naru yu'aduna 'alaiha, api neraka diperlihatkan kepadanya, huduwan wa 'ashiyah, pagi dan sore, wa yawma taqumu sa'atu, dan pada hari kiamat dibangkitkan atau kiamat terjadi, Allah berfirman, adkhiru ala fir'auna asyadda al'adzab, masukkanlah para pengikut fir'aun pada siksaan yang paling keras. Maka Allah Subhanahu wa taala menjaga Musa dari keburuknya makar mereka, yaitu makar untuk membunuh Musa dan menimpa pengikut Fir'aun. Fir'aun dan orang-orang yang mengikutinya siksaan yang buruk, yaitu tenggelam di Laut Merah. Maka ayat ini dalil yang menunjukkan bahasanya waktu yang hakiki bagi seseorang adalah yang satu akidah dan satu keyakinan. Apa yang dimaksud dengan ahli Fir'aun, keluarga Fir'aun? Apakah keluarganya secara mata? Keluarganya Fir'aun secara akidah dan keyakinan, bukan? Keluarganya Fir'aun, ahli Fir'aun maksudnya apa? Keluarga Fir'aun. Tapi apa yang dimaksud dengan ahli Fir'aun dalam ayat ini? Bukan keluarga Fir'aun secara nasab, akan tetapi orang-orang yang satu akidah dan satu keyakinan dengan Fir'aun. Maka keluarga seseorang yang hakiki adalah, dan saudara seseorang yang hakiki adalah orang-orang yang bersamanya dalam satu akidah dan satu keyakinan dan satu agama. An-nar yuraduna 'alaiha, dan api neraka itu dipertunjukkan kepadanya. Kemudian setelah, bukan hanya sekedar ditunjukkan cuma untuk nonton, akan tetapi kemudian mereka dibakar dengan api tersebut. Ghuduwan wa 'ashiyah, pagi dan sore, artinya sepanjang hari. Wa yaumal qiyamah, wa yaum taqumusa'a, dan pada saat kiamat terjadi. Maka dikatakan, maka Allah berfirman kepada para malaikat, masukkanlah para pengikut Fir'aun asyadal adab kepada siksaan yang sangat-sangat keras, yaitu siksaan neraka. Maka di tafsir jalanan dikatakan bahasanya neraka itu dinampakkan kepadanya lalu digunakan untuk membakarnya. Ini menjelaskan tidak benarnya keyakinan ahadan tesis tentang masalah adat tubuh. Akidahnya ahadan tesis atau ahadan bangin tentang adat tubuh adalah siksa kubur itu cuma siksaan psikologi, bukan siksaan fisik. Beliau Allah Ta'ala berdiri dengan ayat ini, Israf Wafir, yaitu dengan potongan ayat an-naru yuqaduna 'alaiha, api neraka ditunjukkan kepadanya. Cuma ditunjukkan saja, itu loh api neraka. Terus waktu tersiksa karena hatinya susah, takut karena apa, lihat api yang menakutkan. Nah itu siksa kubur, bukan siksa fisik. Ini benar, ini akidah Ahmad Hasan atau Hasan Basri atau Hasan Bangi, guru besar versi Persatuan Islam. Maka berdasarkan penjelasan kitab segala lain, maka ini adalah pemahaman yang keliru. Karena makna an-naru yu'aduna 'alaiha, jadi kitab segala lain dikatakan an-naru yu'aduna 'alaiha yu'aduna biha. Ya, api itu ditunjukkan kepada mereka, kamu bukan hanya nonton, itu loh nonton api. Nah, kamu di sini tontonlah api. Nyuhokunya api, dan mereka dibakar dengan menggunakan api tersebut. Maka di sini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan adanya dua siksaan. Ada siksaan di dua tempat, yaitu di alam barzakh dan pada saat kiamat. Ini adalah zikr sharihan. Ini adalah pembahasan yang sangat-sangat, penyebutan yang sangat-sangat tegas, tidak mengandung kemungkinan makna yang lain. Kalau dua ayat sebelumnya mungkin orang masih berkelit. Kalau menurut saya surat At-Tur 45-47 itu maksudnya ada siksaan di dunia, orang bisa ngotot di situ. Orang bisa ngotot di situ, itu penderitaan di dunia bukan sesuatu yang mengukur. Kalau kami tidak terima dalam kita kubur. Adapun ayat surat Ghafir ayat 45-46, maka ini tegas adanya dua siksaan di alam kubur dan di alam barzah. Nah, di alam barzah atau alam kubur dan pada saat kiamat. Seandainya ayat ini tidak diimani dengan utuh, ya minimal imannya sebagaimana imannya ahadah. Tapi kalau untuk menolak siksa kubur secara mutlak, tidak bisa. Lalu kapan api itu ditunjuk dari badan kalau dari orang-orang yang ikutinya? Kalau ditolak, kalau tidak ada siksa kubur, ya minimal lah, minimal. Minimal sekali. Kalau masih beriman dengan ayat ini adalah minimal imannya gayanya Ahmad Hasan, yaitu siksaan psikologis, takut dengan api. Namun tidak ada kemungkinan yang lain. Ayat ini jelas menunjukkan adanya alam kubur dan siksa kubur. Tidak ada kemungkinan yang lain. Cuma orang mungkin masih bisa ngeyel, akhirnya cuma menunjukkan siksaan psikologis, siksaan kejiwaan dan bukan siksaan fisik di alam kubur. Tapi ada siksaan di alam kubur? Iya, tidak ada kemungkinan yang lain. Padahal alat tubuh di ada bil kubri, maka ini ada dalil menunjukkan adanya siksa kubur. Kemudian ayat yang lain adalah firman Allah di surat Al-Waqi'ah, falaula idza balaghatil hulqum, maka seandainya jika arwah telah sampai ke tenggorokan dan kalian pada saat itu menyaksikan, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum, dan kami lebih dekat ya, kepada arwah daripada kalian, yaitu lebih dekat dengan ilmu, walakin la tubsirun, akan tapi kalian tidak melihat. Falau la ikuntum ghayra madinin, maka seandainya kalian itu bukanlah orang-orang yang dapatkan balasan, tarjibunaha, maka kembalikanlah nyawa kalian, jangan mau keluar. Ikuntum shadiqin, jika kalian adalah orang-orang yang benar. Fama ingkana minal muqarrabin, maka jika simai tersebut adalah orang-orang yang dekat di sisi Allah, farahun wa rahanun wa jannatun na'im, maka dia akan mendapatkan istirahat, ya, mendapatkan rahun, kenyamanan, wa rahanun, dan rezeki yang baik, dan surga yang penuh kehikmatan. Wa amma in kana min ashabil yamin, dan jika timain adalah termasuk ashabil yamin, maka keselamatan untukmu karena termasuk ashabil yamin. Adapun jika minan mukadzibina dhalin, jika si mayit termasuk orang-orang yang mendustakan dan orang-orang yang sesat, maka ada hidangan berupa hamim, air yang panas, wa tasliyatul jahim, dan masuk neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini status arwah setelah mati atau pada saat mati. Sebagaimana Allah sebutkan di awal surat Al-Waqi'ah, status manusia pada saat hari dibangkitkan, hari yang telah dijanjikan. Wa qaddama dzalika 'ala hadza, dan Allah Subhanahu wa taala mendahulukan penyebutan dan pembahasan tentang tiga jenis manusia pada saat kiamat daripada pembahasan tentang tiga jenis manusia saat mati. Hal ini dilakukan taqdimul ghayah lil inayah, dalam rangka mendahulukan yang jadi tujuan, yaitu akhirat, lil inayah, untuk mendapatkan perhatian yang lebih. Idhiyah, karena keadaan di akhirat itu lebih penting dan lebih utama untuk disebutkan. Maka Allah Subhanahu wa taala membagi manusia pada saat mati menjadi tiga bagian, yaitu muqarrabun ashabul yamin dan al-mukadzibun ad-dallun, orang yang dekat di sisi Allah dan ashabul yamin. Dan telah kita pernah sampaikan perbedaan al-muqarrabun dan ashabul yamin. Bahasanya muqarrabun adalah orang-orang yang melakukan hal-hal yang mudah. Ya, pasti mengerjakan yang wajib dan yang sunnah dan meninggalkan hal yang makruh, tidak boleh hal yang haram, meninggalkan juga hal-hal yang halal yang mengantarkan kepada hal yang haram. Berbeda dengan ashabul yamin. Ashabul yamin adalah orang yang semangat untuk meninggalkan yang wajib, namun cukup marah kalau untuk hal yang sunnah, sangat perhatian untuk meninggalkan yang haram, namun agak-agak longgar kalau dalam masalah hal yang makruh-makruh. Maka Allah jadikan arwah manusia pada saat mati itu menjadi tiga macam, sebagaimana Allah jadikan manusia di akhirat terbagi menjadi tiga macam. Maka ayat Al-Waqi'ah 83-94 itu membahas keadaan pada saat mati dan setelah mati. Dan Allah katakan orang yang muqarrabun, orang yang dekat dengan Allah, mendapatkan rawhun wa rihanun wa jannatun na'im. Kapan ini? Di alam kubur. Jika saya mengatakan pun ini di akhirat, kalau untuk keadaan di akhirat telah Allah bahas di mana? Awal surat Al-Waqi'ah. Ini keadaan setelah mati, bukan keadaan setelah terjadinya kiamat. Karena untuk yang setelah terjadinya kiamat sudah dibahas di awal surat Al-Waqi'ah. Sedangkan ayat surat Al-Waqi'ah itu membahas tentang keadaan pada saat kematian. Maka jika orang itu berpikir jernih dan tidak memaksa-maksakan diri, maka akan paham bahwasanya ayat ini jelas menunjukkan tentang siksa kubur dan nikmat kubur. Dan masih ada beberapa ayat yang lain yang menunjukkan adanya siksa dan nikmat kubur. Ini sebagian ayat yang membahas tentang masalah ini. Maka anggapan orang bahasanya, anggapan itu tahlil atau yang lainnya yang beranggapan bahwasanya Al-Quran itu tidak membahas dan menyinggung alam kubur, nikmat dan siksa kubur adalah satu hal yang tidak benar. Kemudian dalil adanya siksa kubur dari sunnah Nabi. Dan jika Anda renungkan hadis-hadis tentang siksa kubur dan nikmatnya, maka Anda jumpai hadis-hadis tersebut memberikan rincian dan penjelasan tentang apa yang telah disebut dan diisyaratkan oleh Al-Quran. Dan hadis yang membahas tentang siksa kubur itu banyak sekali dan statusnya mutawatir makna. Demikian dikatakan oleh para ulama pakar hadis, tidak sebagian dikatakan oleh Ibnu Tahrir. Yang tetap ngotot kalau hadis tentang siksa kubur itu tidak mutawatir menunjukkan paham. Dan para ulama yang memang pakarnya para pakar hadis menegaskan hadis tentang masalah siksa kubur dan nikmat kubur demikian banyak dan mutawatir makna. Di antara hadis yang demikian banyak tersebut adalah mutawatir makna, artinya semuanya mengandung titik yang sama. Ada titik kesamaan dalam semua hadis tersebut, yaitu adanya nikmat dan siksa kubur. Meskipun satu hadis dengan hadis yang lain resepsinya beda, sahabatnya beda, resepsinya beda, konteksnya beda, namun semuanya mengandung satu hal yang sama, yaitu adanya siksa dan nikmat kubur. Yakamlah Bukhari dan Muslim dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam melatih dua buah kubur. Faqal, kemudian Nabi mengatakan punya keduanya, maksudnya penghuni keduanya. Huma di sini pada asalnya kembali kepada kuburain, namun bukan kuburnya tentunya yang diperiksa, namun penghuninya. Inau maksudnya penghuni dua kubur ini sedang diazab, dan tidaklah keduanya diazab dan disiksa di kabir dalam masalah yang besar, dalam pandangan keduanya. Dalam riwayat yang lain dikatakan bala innahuma kabirah, bahkan keduanya adalah dua dosa yang besar. Sehingga wa may azabani, dan dikala keduanya disiksa di kabirin, ini memiliki dua makna. Bagaimana dikatakan oleh al-mundiri di atas yang pertama, dan dikala keduanya disiksa di kabirin adalah kabirin, ini punya dua penafsiran. Yang pertama adalah fikabirin fi madarihima, bukanlah satu hal yang dosa yang besar dalam pandangan keduanya. Ini menganggap itu adalah masalah yang sepele. Yang kedua adalah wama yu'adzabani fikabirin alaihima tarkuhuma, keduanya tidaklah disiksa karena satu perkara yang besar atau sulit untuk ditinggalkan, mudah untuk ditinggalkan. Kenapa kita maknai dengan dua makna semacam ini? Karena ada riwayat yang menjelaskan bala, Nabi mengatakan bahkan sedar-sedar besar. Orang yang pertama dia adalah la yastabri'u minal bauli, tidak membersihkan diri dari yang kencing. Kita bisa kencing dengan baik dan benar. Jika yang kencing itu lipat, memercik di badan atau di kain. Dan yang kedua, ada pun orang yang kedua, fakana yamshi binamiman, maka dia berjalan untuk menebar namimah. Namimah adalah adu domba. Ketika si A bicara tentang si B di depan kita, kita ceritakan perkataan A tentang B kepada si B, itu disebut namimah. Dan kata-kata yang di dalam hadis ini adalah bilghali, karena orang yang menyebar namimah dulu itu jalan dulu, sekarang menjadi SMS. Duduk sekarang berdiri tidak jalan, berdiri cuma duduk, ngetik-ngetik SMS atau kirim email atau yang lain. Yang sih ini adalah menyatakan walaupun hal keadaan umumnya keadaan cuma berbeda, bukan salah untuk duduk namimah pun jalan-jalan berubah namimah dari satu rumah-rumah yang lain. Kemudian Nabi SAW meminta satu pelepah koma, kemudian Nabi belah menjadi dua, dan belahnya adalah belah vertika. Jadi maksud syakohan disaik itu dibelah vertika. Ini satu pelepah koma utuh, kemudian dibelah sehingga jadi dua, bukan dipotong jadi dua, paham? Fakal kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la'allahu yukhafifu anhuma malam yibada, atau la'allahu yukhafifu anhuma, mudah-mudahan keduanya mendapatkan keringanan siksaan selama dua potongan pelepah ini tidak atau belum kering. Berdasarkan anggapan, kenapa Nabi sebab adanya keringanan siksaan untuk orang tersebut adalah karena ini kaum basah, dan yang basah itu tumbuhan atau benda yang basah itu dianggap berzikir dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ini jadi sebab ringannya siksa seseorang. Karena dia berada di dekat satu benda yang benda tersebut berzikir dengan Allah. Kemudian karena anggapan semata ini, kemudian muncullah kiam, dikiaskan dengan bunga yang basah. Dan muncul lagi derivat. Muncul lagi derivat. Derivatnya apa? Ada orang yang ingin dimakamkan di samping masjid. Kenapa dimakamkan di samping masjid? Dia berada di dekat orang yang berzikir dan beribadah. Ini asal muasal yang nampak sebagai orang yang demikian berkeinginan supaya makamnya di samping masjid. Ini karena mereka beranggapan bahwasanya hadis jarigah ini, hadis tentang pelepah kurma ini, keduanya mendapatkan keringanan siksaan karena berada di dekat benda yang berzikir. Dan mereka punya anggapan bahwasanya benda yang batal itu berzikir. Dan ini yang jadi, inilah yang memotivasi sebagian orang untuk ingin dimakamkan di samping masjid, bersebelah barat masjid, karena supaya dekat-dekat dengan orang yang akan menjadi tempat beribadah. Nanti diharapkan mendapatkan keringanan siksaan atau mendapatkan kemudahan di alam kubur. Anggapannya adalah anggapan yang tidak benar. Pertama, semua benda itu berpikir, tidak harus dalam kondisi basah. Dan kondisi kering juga berpikir. Kemudian yang kedua, Nabi tidak bermaksud untuk mencari basahnya pelepah kurma. Seandainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencari basahnya pelepah kurma, Nabi akan memotongnya dan tidak membelahnya. Karena pelepah kurma itu akan lebih cepat kering jika dibelah dibandingkan jika dipotong. Kalau pelepah kurma itu dipotong panjang kemudian dipotong secara ini horizontal, maka itu keringnya lama. Tapi kalau dibelah vertikal, begini kemudian dibelah vertikal menjadi dua, itu lebih mudah kering, lebih cepat keringnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mencari basahnya pelepah kurma. Maka basahnya pelepah kurma tidak dimaksudkan dan tidak dituju oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang benar, orang ini mendapatkan siksaan bukan karena berada di dekat makhluk yang berzikir, namun kedua orang ini mendapatkan keringanan siksaan karena doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan pelepah kurma itu cuma sebagai penanda waktu. Bahasa bebasnya, Nabi itu berdoa kepada Allah, ya Allah, berilah keringanan untuk dua penghuni kubur ini selama selama dua pelepah kurma ini masih basah. Maka keberadaan pelepah kurma itu cuma sebagai penanda waktu, pembatasan doa. Nabi doakan supaya dapat keringanan dan Allah kabulkan selama ini masih basah. Oleh karena itu berdalil kalau ziarah kubur membawa bunga dengan macam-macam macamnya dan berdalil dengan hadis ini adalah satu hal yang tidak benar. Kalau untuk cuma cari benda basah, ya, kalau memang itu dan jika itu memang benar, maka apa? Di kuburan tempat kita ada banyak pohon, ya. Kuburan di tempat kita nggak kayak di Saudi yang ada pohon. Di kuburan di tempat kita ada banyak pohonnya, itu sudah berdekatan dengan benda basah yang menurut keyakinan Anda berzikir. Enggak perlu bawa kembang kebalik dan pada beli mahal, ya. Maka sudah ada di kuburan. Sehingga yang cocok malah membawa tanaman kalian, itu malah lebih cocok biar awet. Kalau cuma bunga kan cuma beberapa hari nanti sudah kering layu. Kalau bawa pot taruh di samping itu malah basah terus, itu malah lebih awet. Dan yang kedua kita katakan, maka tindakan bawa bunga dengan alasan seperti ini itu berarti suudzon dengan orang yang mau diziarahi. Ini berarti berbuat sangka bahwasanya diziarahi itu sudah disiksa di alam kubur, sehingga perlu dibawakan bunga peringatan siksa sebagaimana Nabi naruh lepas ke rumah. Ini berbuat sangka dengan mayit. Di samping ini adalah rojiman bil ghaib, ini menebak-nebak hal yang ghaib. Dari mana tahu kalau sedang diperiksa boleh jadi dapat nikmat tubuhnya. Kemudian dalam yang lain dijelaskan oleh dalam Sahih Muslim dan Zaid bin Thabit, beliau mengatakan pada saat Rasulullah SAW fi haitin dalam kebun milik Bani Najjar, Nabi menaiki barat peranakan juga dengan keledai. Walau ma'ahu dan kami bersama Nabi, it hadat bihi, tiba-tiba bagor tersebut miring-miring. Maka hadat tulqihi, maka hampir-hampir bagor tersebut melempar Nabi, dan Nabi berada di atasnya. Fa'idha, ternyata tiba-tiba di situ ada 6, 5 atau 4 buah maka. Dan Nabi bertanya, siapa yang tahu siapa penghuni kubur-kubur ini? Maka ada seorang mengatakan, saya wahai Rasulullah. Maka Nabi bertanya, kapankah mereka-mereka ini mati? Qal, maka dia mengatakan, fil isyraq, di masa tirik, yaitu di masa jahiliyah. Maka di sini kita lihat bahasanya para sahabat meyakini masa diri adalah masa kemusyrikan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, inna hadil umat, tersebutnya umat ini atau dia mati, inna hadil umat, bahasanya umat ini tuktala, akan mendapatkan ujian di kubur mereka. Seandainya bukan karena pertimbangan kalian itu memakamkan mayit, niscaya aku akan berdoa kepada Allah supaya Allah persingatkan kepada kalian azab kubur yang bisa aku dengar. Maka di sini menunjukkan kalau Nabi mendengar azab kubur. Dan yang jadi pertimbangan kenapa Nabi tidak berdoa mendoakan supaya Allah memperdengarkan azab kubur untuk umatnya adalah karena Nabi khawatir nanti orang tidak mau makamkan jenazah. Kalau orang itu tahu siksa kubur, maka tidak ada orang yang berani bawa, motong, menggotong dan membawa jenazah ke pemakaman. Nanti pada takut karena semua siksa kubur di makam. Nanti tidak ada orang berani masuk makam. Nanti tidak ada orang yang berani makamkan mayit. Itu yang menghalangi Nabi untuk tidak berdoa kepada Allah, berdoa meminta Allah supaya Allah memperdengarkan suara siksa kubur. Kemudian dalam Sahih Muslim dan semua kitab sunan dari Abu Hurairah, Nabi SAW mengatakan, jika salah satu kalian selesai tasawuf akhir, falyata awad, maka dalam berdoa memohon perlindungan kepada Allah dari empat hal. Falyata awad di sini fi'il amr, di sini ada amr. Jumhur ulama memaknai amrnya adalah amr istibah, perintah anjuran. Sebagian ulama memaknainya dengan perintah wajib. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Al-Albani di sifat surat Nabi. Bahasanya berdoa meminta perlindungan dari empat hal ini hukumnya wajib. Dan ini diantara masalah yang mendapat wajib adalah Taus, seorang ulama tabi'i. Beliau juga berpendapat wajibnya membaca meminta perlindungan dari empat hal ini. Satu, ketika anaknya Taus sholat, sudah ditanya oleh bapaknya, kamu tadi baca empat doa, empat perlindungan atau tukah tidak? Jangan si anak tidak, pulang sholat. Dia beritakan anaknya untuk ulangi sholat karena meninggalkan bacaan dari bacaan perlindungan dari empat hal. min adab jahannam, itu memohon perlindungan kepada Allah dari siksa jahannam, dari siksa kubur, ujian selama hidup, yaitu fitnah subuhat dan fitnah sahawat, dan ujian pada saat mati, yaitu pertanyaan mungkar dan nakir, dan dari ujian atau fitnah nanti dajjal. Maka di sini tegas menunjukkan adanya siksa kubur, dan di sini menunjukkan diperintahkannya untuk memohon perlindungan kepada Allah dari empat hal ini. Karena disinilah yang membuat pusing orang istihadah, karena mereka menerima hadis ahad untuk masalah hukum, namun tidak menerima hadis ahad untuk masalah akidah. Padahal dalam hadis ini terdapat hukum dan akidah sekaligus. Terdapat hukum itu adalah perintah untuk berdoa memohon perlindungan dari empat hal, dan berdasarkan akidah meyakini adanya dajjal dan meyakini adanya siksa kubur. Maka akhirnya mereka punya pendapat yang sangat aneh menyikapi hadis ini. Mereka katakan bahasanya azab kubur tetap tidak ada, karena tidak ada dalil qat'i, tidak ada dalil mutawatir tentang adanya azab kubur dalam anggapan mereka. Akan tetapi tetap disyariatkan memohon perlindungan dari empat hal ini. Namun ya, tidak usah terlalu dipercaya. Tidak usah terlalu dipercaya. Mulutnya pemahamannya, namun hatinya jangan terlalu percaya. Dengan adanya jasa kubur dan jajal yang keduanya diingat oleh Ibn Tahrir. Kemudian Rafi Sahihain dihatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Ayyub. Dia mengatakan kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya, waqad wajabat asy-syamsu. Wajabat bermakna taqaqat. Dan matahari itu telah jatuh dari ufuk, yaitu tenggelam. Fasami'a sawtan, karena mendengar suara, maka Nabi mengatakan yahudun tu'adzabu di kuburnya. Ini ada suara orang-orang Yahudi yang disiksa dalam kuburnya. Mujalil katanya Nabi mendengar suara siksaan, siksa kubur atau siksaan di alam kubur. Kemudian dihatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiallahu anha. Aisyah mengatakan zakolat alaiya ajuzun min ajaizi Yahudi Madinati. Satu hari salah seorang ajuzun min ajaizil Yahudi Madinah, perempuan tua Yahudi yang tinggal di kota Madinah, masuk ke rumahku. Faqala, ketika di dalam rumahnya Aisyah, perempuan tua ini mengatakan inna ahlal kubur yu'adzabuna fi kuburihim. Sesungguhnya orang-orang yang dikubur itu disiksa dalam kubur mereka. Kalau Aisyah kemudian mengatakan fakadzab tuha, maka aku membesarkan ucapan perempuan tua Yahudi tersebut. Aku tidak senang seandainya aku mempercayai ucapannya. Kalau kemudian Aisyah mengatakan kemudian keluarlah perempuan tua tersebut. Setelah perempuan tua itu keluar, Rasulullah SAW masuk ke rumahku. Kemudian aku katakan, kemudian aku ceritakan wahai Rasulullah, sesungguhnya ada seorang perempuan Yahudi yang tinggal di kota Madinah ini, terpelah masuk ke sini, dan dia beranggapan dan berkeyakinan bahasanya orang yang ada di kubur itu disiksa dalam kubur mereka. Benarkah itu? Tanya Aisyah. Maka Nabi SAW mengatakan terdapat perempuan Yahudi tersebut benar. Sesungguhnya manusia itu yu'adzabuna adaban tasma'uhu al-bara'imu kulluha. Ya, manusia yang dikubur, atau maksudnya sebagiannya, sebagian manusia yang dikubur itu mendapatkan azab, mendapatkan siksaan yang siksaan ini didengar oleh semua binatang. Kemudian Aisyah mengatakan, maka aku dalam melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu setelah itu dalam waktu sholat kecuali Nabi memohon perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Sehari itu kata Aisyah, saya lihat Nabi kalau sholat mesti memohon perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Maka hadis ini adalah satu hadis, satu dalil dari sekian banyak dalil yang menunjukkan kaidah penting dalam Islam, yaitu wajib menerima kebenaran dari siapapun datangnya. Wajib hukumnya menerima kebenaran, meskipun yang menyampaikan kebenaran adalah orang kafir, maka wajib dikatakan benar. Tapi orang Yahudi, orang Yahudi tersebut menganggapkan ada cerita kubur. Apa yang kami lakukan? Perempuan yang sedih tersebut benar, karena jengkel dan jengkel sama orang Yahudi dan seperti Aisyah, saya tidak ingin membenarkan omongan dan orang kafir, orang kafir saya jengkel, maka saya tidak mau percaya dengan apa yang dia omongkan. Ini dia. Kenapa? Ketika itu masuk ke kebenaran, maka kami katakan sudah apa? Meskipun ia harus dengan menyakiti hati istri tersayang. Nah itu sudah terlanjur mengatakan itu kamu bohong, tidak ada itu cerita kubur. Maka Nabi memilih membenarkan orang Yahudi dan tidak membenarkan Aisyah. Nanti katakan orang Yahudi perempuan Yahudi tersebut benar. Maka kebenaran itu di dalam tidaklah kemudian orang musuhkan karena orang tua mengatakan benar atau satu kebenaran, meskipun tidak suka, meskipun ada rasa enggak enak dengan kasihan dan terlanjur bilang enggak ada, masa enggak dihukum istri tersayang lagi. Nanti kan begini ya, mungkin dalam pelajaran penting satu dari sekian banyak dari tentang kaidah wajibnya menerima kebenaran dari siapa? Alim bid'ah sekali itu. Jika tulisannya benar, jangan dikatakan dusta. Ini benar. Untuk orang Yahudi saja yang harus dibenarkan, apalagi alim bid'ah yang masih Muslim. Orang Yahudi yang kita benci secara total 100% berbeda dengan alim bid'ah yang dibenci hanya sesuai dengan kadar penyimpangannya dari agama. Orang Yahudi ya wajib dibenci 100%. Itu kita benarkan ketika dia berkata benar. Bagaimana dengan ahli bid'ah yang tidak kita benci 100% atau tapi kita benci berbanding lurus dengan penyimpangan dan kesesatannya, maka tentu wilayah untuk mengatakan benar di perkataan ahli bid'ah yang benar. Wah sufi bilang gini-gini benar, ya benar. Wong LGBT yang kita benci, benci ucapannya benar, yang kita katakan benar. Mereka mengatakan isbat wajib, isbat itu haram, tidak boleh isbat. Kita katakan yo, LGBT benar dalam masalah tidak isbat. Untuk laki-lakinya, mohon sesat dalam masalah takfirnya kepada menilai kafir semua orang yang di luar golongannya. Kita katakan ini hak dan itu wajib. Bukanlah kebencian kita dengan LDI, kemudian semua ajaran LDI kita katakan semuanya batil semua 100%, batil tidak ada satu pun yang benar. Ketika mereka punya ajaran, punya keyakinan, wajibnya ya, untuk tidak jual bagi laki-laki, kita katakannya hak. Rasa benci kita tidak boleh mengatakannya adalah mengingkari hal ini. Namun ini bukan kaidah dalam masalah belanja. Ada pun kaidah dalam masalah belanja dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahla dzikri." Bertanyalah, belajarlah kepada siapa? Ahlu dzikri. Kepada orang yang berilmu, orang yang berilmu tentang Quran dan Sunnah, bukan kepada semua orang. Ada pun hadis yang kita bahas, ini adalah dalil tentang masalah kaidah wujub qabul haq. Wajib menerima kebenaran dari siapapun datangnya. Dan bukan kaidah dalam masalah belajar. Kaidah dalam masalah belajar dan firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahli dzikri. Bertanya kepada orang yang punya ilmu, yang punya ilmu tentang Quran dan Sunnah. Jika kamu mau belajar, karena kamu tidak tahu, maka ada dua kaidah yang harus diperhatikan dan dibedakan. Ada kaidah dalam masalah menerima kebenaran, yaitu wajib menerima kebenaran dari siapapun datangnya. Kemudian yang kedua adalah kaidah dalam belajar, yaitu tidak boleh belajar kepada semua orang. Yang Allah perintahkan adalah belajar kepada siapa? Ahlu zikir. Dan tidak semua orang itu ahlu zikir. Kemudian dari sini jadikan dalil oleh sebagian ulama untuk mengatakan bahasanya awad, bahasanya muslimah itu boleh membuka kudungnya di depan wanita kafir. Dari mana jadi pendalilannya? Nah, di sini menceritakan bahasanya perempuan Yahudi masuk ke rumah Aisyah. Dan tidak terdapat penjelasan kalau Aisyah kemudian memakai hijab atau berpakaian yang utuh ketika menemui perempuan Yahudi ini. Maka zahirnya menunjukkan bahwasanya Aisyah menemui perempuan Yahudi ini dalam keadaan pakaian Aisyah di rumah. Pakaian bagaimana dipakai oleh Aisyah di rumah. Itulah pakaian yang digunakan oleh Aisyah untuk menemui perempuan Yahudi ini. Karena tidak terdapat penjelasan kalau Aisyah memakai pakaian khas, pakaian khusus untuk menemui perempuan Yahudi ini. Maka zahirnya, ini zahir yang tidak pasti, namun kemungkinan besar. Maka zahirnya ada di sini menunjukkan kalau Aisyah tidak menemui perempuan Yahudi tersebut dengan pakaian yang dia pakai ketika di rumah, yaitu pakaiannya tidak berkudung dan yang lain, yaitu membuka atau hikatnya itu menampakkan anggota-anggota tubuh, lehernya, kepala, sedikit tangan sampai siku dan sedikit kaki. Ini dalil yang digunakan oleh Abdul Aziz bin Baz, demikian juga para ulama yang lain yang berpendapat dengan pendapat semacam ini. Dan tentang masalah ini ada pendapat ulama, pendapat yang lain mengatakan seorang muslimah di depan wanita kafir zimmi itu sama dengan seorang muslimah di depan laki-laki yang bukan mahramnya. Karena yang boleh buka kudung dan yang lainnya adalah jika muslimah di depan sesama muslimah. Ataupun di depan wanita kafir, maka harus utuh, maka harus lengkap bagaimana pakaian seorang muslimah di depan laki-laki yang bukan mahramnya. Kemudian tambil ham, catatan penting, hikmah kubur dan pertanyaan dua malaikat itu didapatkan oleh semua orang yang mati meskipun tidak dimakamkan. Maka sekta kubur dan fitnah kubur adalah nama untuk adab barzah dan nikmat barzah, yaitu satu yaitu antara dunia dan akhirat. Bagaimana firman Allah di surat Al-Mu'minun ayat yang ke-100. Dan di belakang mereka terdapat dinding pembatas sampai hari mereka dibangunkan. Oleh karena itu penamaan sekta kubur itu adalah fitibarik ghalib, melihat umumnya keadaan, yaitu umumnya orang mati dimakamkan. Oleh karena itu orang yang mati dalam keadaan di palang salib, demikian juga orang yang dibakar atau tenggelam, dimakan binatang buas atau burung, lahu min adab di barzah, maka dia mendapatkan siksa barzah dan nikmat barzah. Tistuhu, apa yang menjadi bagiannya sesuai dengan tuntutan amal perbuatannya. Meskipun beragam cara untuk mendapatkan nikmat dan azab dan berbeda tata caranya. Maka sebagian ba'dul awail, sebagian orang di masa silam, atau ada orang di masa silam yang berprasangka bahasanya jika badannya dibakar dengan api dan menjadi debu, kemudian disebarkan sebagian di daratan, sebagian di lautan dan sebagian di daratan pada hari yang angin demikian kencang, maka dia akan selamat dan tidak akan dibangkitkan. Fa'ata banihi, maka dia berwasiat kepada anaknya untuk melakukan hal tersebut kepada dirinya. Maka pada hari kiamat Allah perintahkan lautan untuk mengumpulkan debu yang debu jenazah orang ini ada di lautan, dan Allah perintahkan daratan untuk mengumpulkan debu jenazah orang ini yang ada di daratan. Setelah berkumpul semua, kemudian Allah berfirman kepada debu dari jenazah orang tersebut, kum, berdirilah kamu. Faidah waqa'imun bainaya dalilahi, maka tiba-tiba orang tersebut sudah berdiri tegak untuk ya, dengan badannya, lengkap dengan badannya di hadapan Allah. Dan Allah bertanya kepadanya, apa yang mendorongmu untuk melakukan perbuatan semacam ini? Maka dia mengatakan, karena aku merasa takut dengan siksa-Mu wahai Allah, wahai Rabbku, wa anta a'lam dan kau yang lebih tahu tentang keadaanku. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyayanginya dan mengampuni dosanya. Dan orang ini, kata Rasul Islam Zainiyah, punya keyakinan semacamnya adalah jahilan karena tidak tahu, sehingga kebodohannya ini dimaafkan. Allah memaafkan kebodohannya. Dia punya anggapan bahasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak kuasa dan dia akan selamat dari siksa Allah jika setelah mati dibakar kemudian debunya disebar kemana-mana. Maka ini adalah kejahilan, kebodohan tentang kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala dan kejahilan tentang adanya bahas. Maka dia punya dua keyakinan yang fatal. Dia punya keyakinan ya, tidak meyakini kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah saja bagi Allah untuk membangkitkan dirinya. Dia beranggapan kalau dia dibakar, kemudian jadi debu dan disebarkan, maka Allah tidak akan kuasa untuk membangkitkan dirinya. Dan yang kedua adalah pengingkaran terhadap bahas. Namun kata sebelumnya, dua hal ini dilakukan atau ada pada diri orang ini karena kebodohannya, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memaafkannya. Sehingga ini ada di antara dalil tentang al-udhu bil jahli. Ini ada di antara dalil, ini sesuai Bukhari. Ada di antara dalil yang menunjukkan pemaafkannya orang yang tersebut dalam kekafiran ya, karena kebodohan. Namun memaafkan di sini statusnya adalah memaafkan di akhir. Ya. Falam yakut adabul barzah, maka tidaklah luput siksa barzah dan nikmat barzah untuk bagian-bagian tubuh yang sorot yang telah berubah dalam keadaan semacam ini. Meskipun disebar kemana-mana, dia tetap mendapatkan nikmat dan siksa tubuh. Bahkan seandainya al-mayit, seorang mayit itu digantung di atas puncak pohon di mahabiliha, kemudian dalam keadaan angin itu terus menerus bertiup, maka tentu jasadnya itu mendapatkan siksa barzakh sebagaimana yang jadi jatah dan bagiannya. Dan seandainya seorang yang saleh fi atuni minan nar, seandainya jenazah orang yang saleh itu ada di dalam tungku api, dia dimakamkan namun ditaruh dalam tungku, dibakar dan debunya di situ, dia tidak dikeluarkan. Meskipun jenazah orang saleh ini ada di tungku api, tetap jasadnya akan mendapatkan nikmat barzakh dan kesenangan barzakh apa yang jadi bagian dari bagiannya. Maka api untuk orang yang saleh itu akan Allah jadikan sebagai satu hal yang dingin dan keselamatan. Sedangkan angin sepoi-sepoi yang didapatkan oleh orang yang kafir yang digantung di pohon tadi, itu untuknya adalah naron au samuman, ada api atau angin yang mengandung api. Maka semua unsur yang ada di alam dan semua materi yang ada di alam dunia ini, di bumi ini, tunduk kepada Rabb-nya yang merupakan sang penciptanya. kemudian dia sang pencipta akan mengatur materi dan unsur yang ada di alam ini sebagaimana yang dia kehendaki. Walaupun tak sah dan tidak mustahil satupun yang Allah inginkan. Bahkan semua materi di alam ini tunduk dengan perintah dan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala dan tunduk karena terhadap kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bukanlah satu hal yang mustahil arwah itu dikembalikan ke jasad orang yang disalib atau orang yang tenggelam atau orang yang terbakar dalam keadaan kita tidak menyadarinya. Karena pengembalian arwah ke badan di sini adalah pengembalian yang lain, jenis yang lain, bukan pengembalian roh kepada badan yang kita kenal. Fadal murma alaih, maka seorang yang pingsan, demikian juga orang yang mabuk, demikian juga orang yang kaget dalam kondisi pak kagetnya. Maka orang-orang ini adalah orang-orang yang hidup dan awalnya ada di badannya, padahal dia sendiri tidak merasa hidup. Orang yang pingsan itu orang yang hidup, awalnya masih di badannya, namun dia merasa tidak merasa kehidupan. Orang yang kaget, pak kagetnya itu, kata dia jantungnya terpaut, dia pun tidak merasa hidup. Nampaknya dia adalah orang yang hidup dan awalnya masih ada di badannya. Paman takarapat ajza'uhu, ada dan orang yang terkait oleh bagian-bagian badannya itu tidaklah mustahil bagi zat yang mampu atas segala sesuatu, tidaklah mustahil bagi Allah untuk menjadikan roh itu memiliki hubungan dengan bagian-bagian badan tersebut. Meskipun ya, demikian berjauhannya bagian-bagian badannya ataupun dekatnya bagian-bagian badannya. Dan bagian-bagian badan tersebut akan merasakan minnauin minal alam melazah, merasakan rasa sakit atau merasakan kenikmatan. Ya, ini kan yang kita baca dalam kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Halalkah makanan yang diberikan oleh orang kafir kepada kita karena perayaan hari besar mereka? Sebenarnya kalau daging tidak halal, kalau selain daging halal. Kalau daging tidak halal, bagaimana apa yang disampaikan oleh Imam Malik, pendapat Imam Malik dan yang telah mendapat Aisyah Radhiallahu Anha, bagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir di bab-nya, di kitabnya. Apabila ada orang yang melakukan sholat namun waktunya telat dan dia mati sebelum sholat, apakah orang tersebut kena dosa? Tergantung. Jika dia adalah perempuan yang tidak punya kewajiban untuk ke masjid, kemudian dia dan dia punya kelonggaran, waktu duhur kelonggar bagi dia, dan dia nanti saya mau sholat duhur dan setengah dua, kok jam satu mati? Maka orang ini tidak berdosa karena dia berada dalam kelonggaran. Apakah siksa kubur itu berlangsung terus menerus hingga hari kiamat atau siksa kubur itu akan selesai jika dosa-dosa telah dicukupi setelah beberapa lama? Sebenarnya siksa kubur itu ada dua macam, ada yang terus menerus yaitu siksa kubur orang kafir, dan yang kedua adalah siksa kubur yang berhenti jika tercukup. Ini siksa kubur untuk ushatul muwahhidin, untuk orang yang beriman yang ambil maksiat. Maka dia akan disiksa sesuai dengan kadar dosanya, kemudian berhenti dan selesai dan berubah menjadi nikmat. Dan perlu diketahui bahwasanya siksa kubur itu salah satu faedah yang orang yang beriman adalah untuk menghapus dosa. maka itu mengurangi masalahnya di akhirat. Apakah orang yang bertemu dengan hari kiamat mengalami barzakh? Apakah ada alam barzakh untuk? Kalau alam barzakhnya tetap ada, alam barzakhnya itu tetap ada karena barzakh itu adalah entah kematian dan sebelum kiamat tiba, maka barzakhnya ada. Adapun apakah dia mendapatkan nikmat dan berkah tubuh ketika itu? Maka zahir ayat Al-Quran menunjukkan bahasanya sekitar kubur dan segala sesuatu yang terjadi pada saat di antara dua tiupan itu adalah berhenti. Oleh karena itu orang-orang kafir itu mendapatkan istirahat di antara dua tiupan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Taala di surat Yasin, ketika Allah Subhanahu wa Taala menceritakan perkataan orang-orang kafir yang dibangkitkan dari alam kubur, maka kami mengatakan manfaat karena min marfatina. Siapakah yang membangkitkan mereka dari tidur kita? Maka sebelum itu maka kami mengatakan kami tidur. Siapa yang membangkitkan kita dari tidur kita? Apa yang dimaksud dengan tidur di sini? Yaitu berhentinya siksa kubur untuk mereka. Bagaimana jika orang yang menyiram kubur dengan air, apakah jalan ada dalilnya? Kalau tidak salah ingat ada dalilnya, namun hadisnya adalah hadis yang lemah. Teman saya sedang bingung dengan dunia. Dikarenakan ada seorang laki-laki yang menjanjikan padanya untuk menikahinya. Ketika si laki-laki ini lulus kuliah nanti kurang lebih 2 tahun lagi. Lalu tiba-tiba 2 minggu yang lalu lelaki tersebut bilang ke teman saya agar jangan terlalu berharap dan meminta teman saya untuk melupakannya. Oh ya, semua hubungan ini berlabel ta'aruf. Di satu sisi teman saya pernah KKN dengan ikhwan-ikhwan salaf dan mendapatkan pengalaman yang buruk dengan mereka. Contohnya mereka tidak bisa memahami masyarakat, tidak bisa memahami wanita atau yang lainnya. Bagaimana kami menasihatinya karena teman saya ini berpikir lebih baik tidak usah menikah, trauma dengan laki-laki. Ini gagalah satu laki-laki, dampaknya semua laki-laki yang kena. Maka nasihatnya adalah ya, kalau masalah nasihat kita nasihatkan bahasanya itu ulah tersor, jangan dijengkelkan semua laki-laki bejat kayak itu misalnya, ingkar janji seperti orang ini misalnya. Ya. Maka janganlah bencinya kepada satu orang kemudian menyebabkan dia benci kepada orang lain yang tidak bersalah. Ini tidak adil. Ini tidak adil dalam bencikan. Bencilah orang-orang yang bersalah, tidak bersalah kepada orang-orang yang bersalah. Orang yang tidak bersalah yang dianggap telah menumbuhkan harapan, telah membuat hati berbunga-bunga. Setelah itu engkau yang memulai dan engkau yang mengakhiri. Jangan kemudian orang yang semacam ini ya, kamu dibenci orang yang tidak bersalah, tidak bersalah. Karena dia memang Tuhan, seandainya memang melakukan kesalahan. Maka tadi hal ini tidak boleh membuat dia tidak bersikap adil dan bersikap zalim dengan menilai bahasanya semua orang seperti itu. Ini adalah penilaian yang jahat. Oleh karena itu kita jadinya di antara bahaya menunda jangka waktu yang lama. Dan Pak Alok katanya nanti nikahnya 2 tahun lagi. Ternyata ada salah satu pihak berpikiran sering berjalannya waktu kok lihat ada yang lebih baik, akhirnya berubah pikiran. Makanya di antara bahaya ini bukti apa yang disampaikan ini adalah di antara bukti bahaya jeda yang sangat lama. Yang satu itu menaruh harapan besar, ternyata yang lain sudah berpaling hati. Akhirnya kan ada yang kecewa. Oleh karena itu jangan lama-lama. Ya kita nasihatkan jangan lama-lama. Jika memang sudah mengatakan ingin ta'aruf untuk mau menikah, maka yang setelah kenal, setelah tahu, segera ditindaklanjuti. Jangan sudah jeda yang lama setelah ta'aruf masih 2 tahun lagi, ternyata belum 2 tahun sudah ada perubahan pikiran. Artinya di sini juga menggantungkan harapan dengan pendidikan besar karena sudah dijanjikan mau didikan. Bagaimana yang dimaksud dengan budak di zaman Rasulullah dulu? Ya, budak. Budak itu statusnya adalah benda yang dimiliki oleh orang yang memilikinya. Bagaimana hukum mayat yang dijadikan bahan untuk belajar di kedokteran? Pertama, tidak boleh menggunakan mayat muslim. Boleh menggunakan mayat untuk latihan, dodel-dodel, dibuka, dan yang lainnya. Namun tidak boleh mayat muslim. Kalau mayat muslim, maka ini sebuah sebuah tindakan yang tidak dosa. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Kasur ibadah mayiti, kasar kridi, haya." Sesungguhnya mematahkan tulang mayit itu sebagaimana mematahkan tulangnya ketika dia masih hidup. Artinya sama dalam dosanya. Oleh karena itu, maka yang boleh digunakan adalah mayat orang kafir. Bagaimana dengan mayat yang tidak dikenal? Jawabannya, mayat yang tidak dikenal identitasnya itu kata para fuqaha dinisbatkan kepada daerahnya. Ini daerahnya ini ke daerah mayoritas muslim atau mayoritas kafir. Jika ini ada mayat kita dikenal identitasnya di Jogja, apa yang ada statusnya tadi? Muslim. Maka statusnya muslim. Tidak boleh digunakan untuk Jogja-Jogja, Bungkak, Bapak, dan namun kalau ini adalah mayat digital yang adalah Nasrani, tidak apa-apa, dibungkam, dipasang. Bukannya boleh, karena tidak ada kehormatan untuk jenazah orang kafir. Bagaimanakah dengan azab dengan azab mayat yang dijadikan pelajaran pada kedokteran? Apakah roh percama jasadnya? Iya, roh percama jasadnya. Ini disampaikan oleh setelah Al-Qur'an, meskipun itu badannya itu pecah-pecah, maka badannya juga akan mengatakan cerita dari mana tubuh bersambut bersama dengan rohnya. Apakah si mayat merasa sakit ketika dibelah-belah dadanya? Jadi tidak merasa sakit. Meminta penjelasan tentang muwazanah terhadap ahli bid'ah. Pertama, muwazanah dalam bahasa Arab artinya menimbang. Menimbang positif dan negatif. Kemudian muwazanah itu ada beberapa macam. Ada muwazanah yang tertela dan ada muwazanah yang diperintahkan, yang terpuji. Muwazanah yang tertelah cuma satu macam saja. Muwazanah yang tertelah itu cuma satu macam saja, yaitu mengharuskan untuk menyebut kebaikan seorang ahli bid'ah, padahal situasinya adalah situasi mentahdzir bahaya ahli bid'ah. Ingat, perhatikan di sini mengharuskan. Harus. Maka anggapan semacam ini inilah yang disebut manhaj muwazanah yang tertela, mengharuskan untuk menyebut nilai positif yang dimiliki oleh ahli bid'ah pada situasi pembicaraan adalah situasi tahdzir, mengingatkan bahaya ahli bid'ah. Ingat situasinya tahdzir, maqamnya maqamu tahdzir. Jadi apa? Harus. Padahal yang benar tidak harus. Tidak harus. Tidak harus ini apa? Boleh jadi menyebutkan dan boleh jadi tidak. Tergantung kondisi. Memang jika ini ada sisi positif, ada manfaat dari menyebutkan, ya maka disebutkan, jika tidak, maka tidak. Ingat, harus alil bid'ah. Dan alil bid'ahnya adalah alil bid'ah yang benar-benar alil bid'ah. Bukan alil bid'ah baru satu versi. Padahal ternyata boleh jadi bukan ahli bid'ah sebenarnya. Kemudian yang ketiga, makomnya makom tahdzir. Ini tiga unsur yang harus diperhatikan untuk yang dinamakan manhaj muwazanah yang bid'ah, mengharuskan, wajib ya, mengharuskan dengan bid'ah yang jelas kebid'ahannya dan memang benar-benar ahli bid'ah, bukan hanya dituduh ahli bid'ah ketika situasinya adalah situasi tahdzib. Adapun yang lainnya itu satu-satunya bentuk mazanah yang terlarang. Adapun yang lainnya maka dibolehkan. Maka dua keharusan. Pertama, menimbang positif dan negatif untuk membuat sebuah penilaian. Ketika kita belum tahu status apa ini orang ini ataukah kelompok ini, maka apa yang dilakukan? Mazanah. Orang ini berbahaya atau tidak? Ditimbang positif dan negatifnya. Ini kelompoknya tetap atau tidak? Dilihat dulu. Dia punya apa? Kelebihan apa? Punya bahaya apa? Sudah ditimbang. Kemudian jika makomnya adalah makom ta'rif untuk cuma memberitahu, ya, maka menyampaikan atau biografi, maka menyampaikan sisi positif tidak masalah. Apakah sujud tilawah harus suci dari hadap dan menghadap kiblat ketika melakukannya? Demikian pendapat jumhur ulama. Pendapat yang benar, sujud tilawah tidak harus boleh dalam keadaan menghadap. Dan yang benar juga boleh dalam keadaan tidak menghadap kiblat. Apakah syariat mengangkat tangan ketika bertakbir saat ingin sujud tilawah? Untuk angkat tangan maka dilihat di sholat ataukah di luar sholat. Kalau di dalam sholat, ya, maka dianjurkan untuk bertakbir. Atau permasalahan permasalahan takbir, bukan permasalahan mengangkat tangan. Cuma ada permasalahan takbir. Maka dibedakan antara dalam sholat dan di luar sholat. Kalau dalam sholat, maka ada dianjurkan untuk takbir ketika turun dan ketika bangkit. Ada pun di luar sholat, maka disyariatkan untuk bertakbir ketika bangkit. Jika ada laki-laki yang ingin menikah, namun calon istrinya mensyaratkan dia tidak boleh poligami. Tapi setelah menikah, laki-laki tersebut berpoligami. Apakah bisa terjadi perceraian karena laki-laki ini melanggar syarat yang mereka sepakati sebelum menikah? Sebenarnya iya. Maka di sini, ketika laki-laki ini melanggar persyaratan yang telah dia sepakati, maka wanita ini punya hak namanya sama. Hak untuk membatalkan pernikahan, karena dia telah melanggar perjanjian. Jika dia mau mengambil haknya, maka bisa diambil haknya. Jika dia tidak mengambil haknya dan ridho, tidak masalah. Punya kakak laki-laki, alhamdulillah sudah haji, namun masih agak gaul. Saat ini dia sedang terkena virus merah jambu dengan seorang adik kelas saya waktu SMA. Walaupun dia sendiri tahu bahwa perbuatannya salah dan saya sering menegurnya, namun dengan masih sering memberikan perhatian-perhatian layaknya orang pacaran, yang saya sulit percaya kalau dia sudah haji. Bahkan kakak saya pernah mau mengajak jalan-jalan berdua, namun tidak jadi. Dan ini saya ketahui ketika saya mencuri-curi membaca SMS dia dan adik kelas saya tersebut. Juga saya baca wall Facebook dia dengan si adik kelas. Ketika saya menganjurkan untuk menikahinya, dia bilang belum siap sebab belum kerja karena baru lulus kuliah. Dan si adik kelas baru saja lulus SMA dan belum boleh menikah oleh orang tuanya. Saya lihat kakak saya adalah orang yang semangat untuk ilmu namun lemah dalam hal menjaga hati. Mohon nasihat bagaimana menghadapi kakak saya tersebut dan nasihat untuk kakak saya tersebut. Maka ilmu itu dibutuhkan dengan diiringi dengan takwa. Dan itulah ilmu yang sebenarnya. Bagaimana dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, leza ilmu dikasih riwayat. innamal ilmu ya khasyah. Sesungguhnya ilmu itu bukanlah banyaknya riwayat, banyaknya hafalan balik. Itu bukan ilmu yang hakiki. Namun ini adalah ilmu teori, bukan ilmu yang hakiki. Ada ilmu yang hakiki ini nama ilmu wal khasyah. Ini adalah rasa takut terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu yang hakiki ini adalah ilmu yang membuahkan rasa takut kepada aturan-aturan Allah, kemudian sadar jika mudah sadar ketika diingatkan kali ini melanggar aturan-aturan Allah. Inilah ilmu yang benar-benar ilmu. Atau banyaknya riwayat, banyaknya dalil, banyaknya masalah yang telah kita ketahui, namun itu tidak membuahkan pemahaman yang benar dan sikap yang benar, maka ini bukan ilmu, namanya adalah bencana. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an hujjatun laka au alayka. Artinya ilmu itu adalah hujjah yang akan membelamu atau hujjah yang akan menyalahkanmu. Maka kita pesankan kepada si penanya untuk ya tidak dosa-dosa yang mengingatkan kakaknya. Kemudian akan tapi kita ingatkan bahwasanya nahi mungkar itu tidak boleh dengan tajantus. Jadi penanya mengatakan kalau dia mencuri-curi membaca SMS, maka ini adalah tajantus yang tidak diperbolehkan. Kemungkaran yang perlu kita ingatkan dan kemungkaran yang kita ketahui. Kalau kita tidak tahu, maka kita tidak perlu harus cari-cari tahu dan kritik. Bagaimana kau menjaga kubur ke kuburan sanak keluar saudara untuk mendoakan mereka? Ya. Kalau untuk perempuan maka sebaiknya jangan mengingat silap ulama tentang haramnya hal ini apakah tidak, bahkan dosa besar apakah tidak. Silapnya itu adalah antara boleh haram yang tidak dosa besar atau haram dosa besar. Ada pun untuk laki-laki maka ini adalah satu hal yang dianjurkan. Bolehkah membuat nikah atau papan sebagai penanda di kuburan yang ditulis nama, tanggal lahir, dan tanggal meninggal? Jawabannya pada asalnya tidak boleh. Kecuali bagaimana kata Al-Albani di akal janaiz, kecuali jika makam tersebut tidak bisa dikenal kecuali jika dibuat tulisan. Maka perusahaan itu boleh membuat tulisan, namun sekedar untuk bisa mengenal. Kalau sudah bisa dikenal dengan sekedar nama, ya tidak perlu harus tanggal lahir, karena cukup sekedar untuk nama, untuk diketahui. Murojaah surat dipakai pas sholat, tapi tidak full satu surat. Misal baru hafal 5 ayat, lalu dipakai 5 ayat yang baru dihafal tersebut untuk sholat, boleh atau tidak? Sebenarnya boleh ya, karena tidak harus satu pun satu surat itu yang dibaca dalam dalam sholat. Dalilnya adalah apa yang Nabi lakukan ketika sholat qobliyah subuh. Dua rakaat qobliyah subuh yang Nabi lakukan, Nabi sering ketika qobliyah subuh, maka di rakaat pertama cuma baca satu ayat, rakaat kedua baca satu ayat. Rakaat pertama baca satu ayat di surah Ali Imran, rakaat yang kedua atau di surah Kul Ta'alau, jadi surah Ali Imran, dan satu ayat di surah Al-Baqarah. Maka yang terutama antara menuntut ilmu syar'i dan zuhud walidain tergantung kondisi. Kalau seorang anak yang dibutuhkan oleh orang tuanya untuk merawat orang tua, maka yang kedua itu adalah zuhud walidain. Adapun belajar maka bisa sebisanya dengan alat-alat yang ada dan sarana-sarana yang ada yang alhamdulillah sangat banyak di zaman ini, mulai dari buku, majalah, bersih, CD, bahkan bukan hanya DVD, semuanya isinya pengajian semua. Itu gak habis-habis untuk didengarkan dari telaah dan diiman, bahkan internet dan yang lainnya, radio, streaming, maka banyak sekali. cara bersikap yang tepat untuk mengubah pola pikir keluarga yang masih apa ini, bahwa panah ke dalam agama itu tidak wajar. Keluarga yang masih melarang untuk fanatik agama, kita tak boleh fanatik kecuali kepada Allah dan Rasulnya. Apa yang dimaksud dengan fanatik agama? Kalau yang dimaksud dengan fanatik agama adalah al-ghulu fid din, maka ghulu fid din haram. Namun jika yang dimaksud dengan fanatik agama adalah iltizam bisyara'i din, maka ini komitmen melaksanakan apa yang diajarkan oleh agama, maka ini satu hal yang diperintahkan dan satu keharusan. Maka anggap saja, maka yang namanya fanatik ini kita maknai mungkin yang dimaksudkan adalah guru. Kita katakan kita tidak fanatik, dalam maksudnya tidak guru, dalam masalah ibadah, dalam masalah akidah, dalam masalah muamalah dan yang lain. Orang yang meninggal kalau di alam kubur sudah selamat tidak mendapatkan azab, selanjutnya apakah juga selamat sampai di akhir? Iya. Maka harapan besarnya demikian. Kalau di alam kuburnya dia selamat, maka mudah-mudahan adalah tanda di akhirnya adalah dia lebih baik lagi. Oleh karena itu sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu jika mendengar ayat dan dalil dan pembahasan tentang masalah neraka dan surga, dia biasa biasanya. Akan tapi ketika dibahas tentang masalah alam kubur, siksa kubur dan nikmat kubur, maka dia menangis sampai basah jenggotnya. Jadi satu hal yang aneh, masalah neraka biasa biasa, masalah kubur nangis luar biasa. Maka ini bertanya kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kenapa kok demikian? Maka beliau menjawab bahasanya kubur itu adalah salah satu taman surga dan salah satu jurang neraka. Maka jika orang itu telah selamat di atas kuburnya, maka itu harapannya besar untuk selamat setelah nanti dari kubur. Tapi jika dia sudah bermasalah di atas kubur, maka itu pertanda jangan-jangan permasalahannya lebih parah lagi setelah nanti dari kubur. Apa doa khusus yang diajarkan Nabi untuk orang yang sudah meninggal? Orang yang sudah meninggal tidak bisa berdoa. Apa doa khusus yang diajarkan Nabi untuk orang yang sudah meninggal? Nabi tidak mungkin ada doa untuk orang yang sudah meninggal. Orang yang meninggal tidak bisa Nabi berdoa. Mungkin yang diajarkan apa? Mendoakan orang yang meninggal. Ya, kita didoakan agar diberi ampunan, diberi rahmat dan yang lainnya. Jika dia muslim. Bagaimanakah mendoakan keluarga yang sudah meninggal? Disyaratkah menyebut namanya ketika mendoakan? Bagaimanakah jumlahnya? Tidak bisa disebut namanya dan bisa tidak disebut namanya. Misalnya, ya Allah ampunilah semua keluarga yang muslim yang telah meninggal dunia. Ada yang berpendapat jika mendoakan tanpa menyebut nama, maka doa tidak sampai kepada si mayit. Dan jika mendoakan dengan doa yang sifatnya global, maka yang didoakan tidak mendapatkan manfaat doa secara utuh. Ini tidak benar. Dalilnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah bacaan tasyahud. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kamu baca ini, "Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin," maka doa ini akan sampai kepada semua orang saleh di langit dan di bumi. Maka Nabi mengatakan sampai dan manfaat untuk semua orang saleh di langit dan di bumi. Maka perkataan orang tadi adalah perkataan yang tidak benar. Jika menjual barang dengan kredit agar lebih mahal daripada harga kontan, itu termasuk riba atau tidak? Itu terlama menilainya adalah riba. Ini adalah pendapat Al-Albani. Ada pun jumhur ulama dan bahkan diklaim di ijma ulama mengatakan itu tidak riba. Jadi pendapat yang kuat ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tidak ada iman, tidak ada riba, tidak ada diberi, dan sebagainya. Dan yang benar adalah pendapat jumhur dalam masalah ini. Karena tidak akan diterima dari masalah ini. Akan tetapi perlu diketahui bahasa istibit yang syar'i itu memiliki beberapa syarat. Pertama, yang namanya kredit, jual beli kredit itu telah memindah hak kepemilikan. Karena hak kepemilikan menurut syariat itu pindah dengan semata-mata akad dan tidak berpindah kalau sudah lunas. Sistem kredit yang ada di banyak di tempat kita, hak kepemilikan itu pindah setelah lunas, pindah dengan hak kepemilikan itu pindah dengan akad. Bagaimana definisi akad jual beli? Akad jual beli adalah akad untuk memindahkan hak kepemilikan. Maka dengan akad maka hak kepemilikan itu pindah, sehingga orang yang mengkredit tidak boleh kemudian semena-mena menarik tanahnya. Karena itu demi orang lain, atas hak apa dia mengambil barang milik orang tersebut. Maka dengan akad hak kepemilikan sudah berpindah. Sehingga ketika belum lunas, maka yang terjadi adalah masalah utang piutang. Maka anggapan kalau belum lunas itu statusnya masih sewa, baru setelah lunas itu baru hak kepemilikan pindah, ini anggapan yang tidak benar. Kenapa jenazah itu harus segera dimakamkan? Dalilnya apa? Dalilnya terdapat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, asri'u bil janazah, segera kalah makamkanlah jenazah. Kata Nabi, seandainya dia jenazah orang yang soleh, maka dengan itu kamu menyegerakan dia untuk mendapatkan nikmat kubur. Dan jika dia ada jenazah orang yang jahat, maka dengan segera kalian makamkan, maka kalian membebaskan diri kalian dari tanggung jawab makam jenazah ini. Jika tidak boleh belajar agama terhadap ahli bid'ah, lalu bagaimanakah jika belajar mengenai ilmu alam seperti nawa atau tarot kepada ahli bid'ah? Maka pada asalnya terlarang belajar kepada ahli bid'ah dalam ilmu yang dia ada, dia punya bid'ah di dalamnya. Jika dia adalah dia seorang asari, kemudian kita belajar kepadanya akidah, tidak boleh. Tapi karena atau dia akhlani, kita belajar hadis, tafsir, semuanya diakhlanikan semua. Ini cukup tak ada semua. Akan tapi jika dia adalah seorang as'ari, pintar nahwu atau pintar tajwid, kita belajar kepadanya tajwid, maka tidak masalah. Dengan kata kita tahu pas pada kalau orang ini akidahnya asal atau akidahnya takfir. Yang kita pelajari dari ini apa? Adalah ilmu yang dia tidak punya bid'ah di dalamnya. Itu yang telah. Maka belajar tajwid, belajar qiraah atau belajar nahwu kepada sufi dan maka tidak masalah, maka pada asalnya tidak masalah. Meskipun kita katakan jika ada ahli sunnah yang kita ngajarkan itu lebih baik. Jika makam ada tempat di sekitarnya mayit yang ada di dalam kubur, maka di manakah tempat di sekitarnya mayit yang tidak dimakamkan? Makam itu belum tentu tempat di sekitarnya mayit. Ini berkaitan dengan letak arwah setelah matinya. Dari mana dia mendapatkan nikmat atau siksa tersebut? Ini tergantung berbeda-beda, tergantung keadaan orangnya. Dalam sebuah hadis dikatakan jika seorang hamba dicintai oleh Allah, maka jibril akan mengabarkan kepada penduduk langit bahwasanya Allah mencintai pula. Siapa penduduk langit yang dimaksudkan? Apakah malaikat? Iya, jawabannya yang dimaksud adalah malaikat. Bagaimana tafsir surat Al-An'am 159? firman Allah yang artinya sungguh orang-orang yang cerdas agamanya dan mereka terbagi menjadi golongan-golongan sedikitpun bukan tanggung jawab Muhammad atas mereka. Ini urusan mereka terserah kepada Allah, kemudian dia akan beritahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat. Maksudnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlepas diri dari semua ambil bid'ah. Jadi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sama sekali tidak pernah mengajarkan perpecahan dan tidak pernah mengajarkan ibtidah membuat bid'ah dalam agama. Maka apa yang dilakukan oleh para ahli bid'ah itu sama sekali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bertanggung jawab. Sama sekali bukanlah ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Benarkah pendapat bahwa tempat pemakaman atau tempat tinggal mayit sehingga perlu dibersihkan oleh orang yang menjalai atau keluarganya? Jawabannya, anggapan bahasanya makam adalah tempat tinggal mayit itu tidak benar. Setelah kita bahas di Al-Qur'an ya, dengan pembahasan yang panjang di mana letak arwah mayit itu, arwah orang manusia setelah mati itu tempatnya berbeda-beda tergantung amalnya dan keadaan dirinya. Jika Rasul mendengarkan siksa kufur orang yang disiksa ketika beliau melewati makam, apakah hal ini menunjukkan bahasanya siksa kufur itu di makam? Lalu bagaimanakah dengan orang yang meninggal tanpa di makam? Ini menunjukkan bahasanya sebagian jenazah disiksa di makam. Lalu tidak semua keseluruhan. Bagaimana kemarin kita bahas perkataan Ibnu Qayyim, ada jenazah yang statusnya apa? Ardi ya. Statusnya ada di bumi, ya kan? Yang lainnya jenazahnya tidak naik ke langit, maka dia ada di bumi. Maka orang yang semacam ini, itu yang mungkin kita katakan dia disiksa di kuburnya. Tentang masalah persis, persis jika dilihat dari tokoh-tokohnya, maka persis itu pertama tidak memiliki perhatian yang besar untuk masalah akidah, namun perhatian yang besar tentang masalah khilaf fikih, itu perhatian besar persis. Oleh karena itu, karena itu sangat satu hal yang wajar jika kita jumpai beberapa penyimpangan dalam masalah akidah yang ada pada tokoh-tokoh persis. Kan memang tidak ada perhatian terhadap hal ini. Dan persis itu punya dalam masalah fikih maksudnya dengan zahiri. Dalam masalah fikih cenderung zahiri. Kemudian punya metode dalam beragama yang unik, yaitu mereka belajar usul fikih, belajar bahasa Arab, belajar ilmu hadis dan itu setelah punya alat ini maka mereka memahami Quran dan Sunnah berdasarkan ilmu yang mereka alami, mereka miliki. Mereka tidak punya perhatian kita untuk merujuk bagaimana penjelasan para ulama tentang makna satu ayat, makna satu hadis. Mereka cenderung untuk menolak perkataan ulama, namun diganti pikiran sendiri. Diganti pikiran sendiri ya, karena dia telah cukup belajar bahasa Arab, dia belajar usul fikih ya, ini yang paling ditekankan mereka, belajar bahasa Arab, belajar usul fikih. Setelah itu kemudian berijtihad memahami ayat dan memahami ayat dan hadis. Jadi ini letak sumber masalah ini letak, dan mereka memutuskan hubungan dengan ulama dan tidak tanpa ulama. Jadi ini menjadi sumber masalah sehingga tidak ada pemahaman-pemahaman yang aneh. Di antara bisa ahasan untuk menyebut beberapa penyimpangan dalam masalah adab kubur. Adab kubur itu cuma siksaan psikologis. Kemudian tentang masalah kerasukan jin, ahasan juga menolak kalau jin bisa merasuki manusia, dan akhirnya ada hukum besar, spesies, tokoh yang sangat-sangat dikultuskan oleh orang-orang spesies. Ini jadi tolak ukur ilmu, tolak ukur ilmuwan ada di ahadan. Jadi akidah dalam masalah kerasukan, akidah dengan akidah mu'tazilah yang mengingkari kerasukan jin itu bisa merasuki badan manusia. Jadi ketika misalnya tokoh besar yang kedua adalah anaknya Ahasan, Abdul Fadil Hasan, di soal berjawab atau kata berjawab 7 jilid, ini buku pegangan pokok, referensi pokok orang-orang Persia, adalah bukunya Ahasan. Pertama soal jawab 8 jilid, kemudian kata berjawab itu Abdul Fadil Hasan itu 7 jilid. Abdul Fadil Hasan itu terjemah dalam masalah takwil terhadap sifat, sifat tangan. Pernahnya itu pernah saya baca dan masih saya ingat, dia mentakwil masalah tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hukum imunitas sifat yang artinya diperbolehkan? Bagaimana disepakatkan oleh Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala? Dia berdaya dengan perintah Nabi untuk menjauhi orang yang terkena penyakit lepra, Firon minal majisum, Firokal minal asad, larilah engkau dari orang yang terkena penyakit lepra, bagaimana engkau lari dari singa. Dan ada satu cerita, maka pada dasarnya boleh, cuma kemudian melihat bahan bakunya apakah ini bermasalah atau tidak. Jika bahan bakunya bermasalah, maka kita lihat letak masalahnya, apakah itu nanti bahan baku yang bermasalah itu hilang bercampur dengan yang lain. Jika tidak hilang, maka kita lihat lagi apakah ini satu hal yang doruri, satu hal yang sangat-sangat vital, yang sangat-sangat berbahaya, berapa besar kemungkinan bahaya yang jika tidak diimunisasi dan seterusnya. Maka ini perlu telaah panjang untuk masalah ini. Demikian sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.